Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu sukai. Nabi terhadap pamannya itu sudah luar biasa. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha tahu siapa yang mendapat petunjuk, yang berhak mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ini semua kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah pikiran kita menjangkau melampaui sesuatu yang Allah rahasiakan. Bagi kita ini yang penting beramal yang benar, kita kok jadi orang Islam syukuri alhamdulillah, ya kan? Kok kita ini senang sunnah Nabi, tambah syukur lagi. Kok kita ini mau ngaji, tambah syukur lagi. Ya, kalau kita ingat mereka-mereka itu yang mengaji tidak mau, sama sunnah malah memusuhi, apalagi sama Islam musuhi. Na'udzubillah kalau ternyata mereka seperti yang dalam hadis itu, ternyata memang sudah dicatat di sana, jadi orang celaka. Nah, kita berharap kita sudah dicatat di sana sebagai orang bahagia. Makanya kata Nabi, kalian gak usah berpikir itu. Yang penting kalian beramal. Masing-masing akan dimudahkan kepada tujuannya nanti. Tujuannya bahagia, dia akan insya Allah lebih mengarah ke situ. Kalau tujuannya dia celaka, ya tulisannya memang celaka di sana, ya mengarahnya ke sana dia. Makanya kita ini, ya itu sekali lagi ini rahasia Allah, kita gak usah membebani pikiran kita dengan sesuatu yang kita gak tahu. Bebani pikiran kita ini bagaimana kita mengamalkan yang benar dan kita bersyukur bisa seperti ini. Ini semoga ini tanda baik buat kita semua. Begitu. Allahu a'lam.